pesan moral dari Monata, kita harus sehat tanpa narkoba. Untuk itu, sebuah lagu yang diberi judul Wirasantika buat kalian semua.